Baik. Nah, ini pelajaran halaman 28. Ya, kita singkat insyaallah. Tadi kita sudah memfathah. Nah, setelah kita belajar fathah, kita belajar kasrah. Ya. Nah, sebenarnya pelajaran kasrah ini bisa kita lihat latihan-latihannya dan insyaallah sangat mencukupi pada halaman 30 sampai pelajaran pada halaman 38. Ya, jadi ada 9 halaman kita belajar kasrah. Ya, namun waktunya mungkin untuk saat ini tidak memungkinkan untuk kita baca semua. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan lebih apa ya, ta'ani pelan-pelan ya. Baik, jadi nanti pelajaran tentang kasrah ya bisa kita baca dalam 9 halaman, 30 sampai 38. Nah. Baik, kemudian pelajaran dhammah dari halaman 39 sampai pelajaran halaman ya 46. Ya, tentunya dengan kombinasi fathah dan kasrah juga ya. Namun secara umum mulai belajar dhammah adalah pada pelajaran halaman 39 sampai 41, 42, setelah itu kombinasi fathah, kasrah, dhammah sampai halaman 46. Baik. Nah, mudah-mudahan coba kita ringkas saja dengan kita melihat tadi halaman 28 ya. Coba kita bolak-balik enggak apa-apa ya. Halaman 28 coba, halaman 28 kita lihat baris terakhir ya. Sekarang kita coba terapkan kasrah ya. Kalau tadi kita mengenal fathah artinya membuka mulut, maka apa makna kasrah? Kasrah itu sama maknanya dengan tasaful. Tasaful itu apa? Turun. Kasrah bermakna tasaful ya. Ternyata ya makna kasrah adalah seperti hakikatnya. Saat kita mengkasrah turunkan rahang kita. I. I. Ya, jadi kasrah dengan menurunkan rahang. I. Lalu bagian tengah lidah naik. Kenapa naik? Karena kasrah itu adalah cabang dari huruf ya. Kasrah adalah cabang dari huruf ya. Di mana huruf ya asal makhrajnya adalah mana? Tengah lidah. Sehingga saat mengucapkan huruf kasrah ada unsur huruf asalnya yaitu huruf ya. Kita bisa merasakan bahwa tengah lidah saat kita membaca kasrah itu memang naik. Coba i akan lebih nyata kalau kita bandingkan, kita iringkan dengan huruf yang fathah. A i. Nah, tengah lidahnya naik atau tidak? A i. Ada gerakan naik tidak pada tengah lidah? Nah, ketika memfathah hanya lidah di posisinya, mulut terbuka. A, coba. A. Kasrah sekarang. I. Nah, tengah lidah naik. Itulah hakikat kasrah. Coba kita baca kasrah. I. B. T. Nah, untuk tahap awal tidak mengapa kita panjangkan ya. Walaupun kita belum belajar mat, tidak mengapa kita baca dengan agak panjang harokat-harokatnya. Karena yang namanya harokat juga nisbi. Ya, ukuran 2 harokat, 3 harokat itu nisbi. Ya, ini apa? Tergantung dengan tempo bacaan. Ya, kalau kita membaca dengan pelan, 1 harokatnya mungkin bisa sama dengan 2 harokat dengan tempo bacaan yang cepat. Baik. Karena kita ingin sempurna dalam mengharokati, tidak apa-apa kita panjangkan dulu. I. B. T. V. G. Lanjutkan. Thank you. Baik, insyaallah secara umum ya sudah sempurna. Ya, jadi dikatakan sempurna kalau betul-betul apa? Turun dan tengahnya naik. Kalau seperti ini E, B, T, ini belum. C, J, belum. Ya, belum kasrah. Ya. Baik. Dan yang perlu diperhatikan adalah tadi huruf-huruf yang kita katakan punya sifat isti'la, ya. Ketika di kasrah pun juga ada masih nampak sifat isti'la tadi. Contohnya sod, si. Ya. Sehingga beda dengan sin, si. Ya, si. Si. Li. Huruf apa ini? To di kasrah, ti. Ya. Nampak beda dengan ta yang di kasrah, ti. Nah, zal kasrah di. Kalau wa di kasrah di. Nah, jadi harus beda antara di dengan wi. Kalau tidak dimunculkan sifat isti'la pada wa yang kasrah, nanti akan sama dengan zal dan tentu akibatnya akan keliru, kalimatnya keliru, maknanya juga akan berubah.